Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah, a'azani wa jazakumullah. Kita lanjutkan pembacaan hadis yang ke-152 dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. قال النووي رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ويستدل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مروه فليتكلم وليستدل وليقعد وليتم صومه رواه البخاري رحمه الله تعالى. Berkata An-Nawawi rahimahullahu taala dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, tatkala Nabi alaihi salatu wasalam suatu saat sedang berkhutbah, tiba-tiba beliau menyaksikan seorang laki-laki sedang berdiri. Maka Rasulullah bertanya tentangnya, siapa gerangan dia? Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia telah bernadar untuk berdiri di tengah teriknya matahari dan tidak duduk, tidak pula mau berteduh dan tidak mau bicara, dan dia yang demikian itu dalam keadaan berpuasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, perintahkan dia agar dia berbicara, agar dia berteduh, dan agar dia duduk, dan agar dia menyempurnakan puasanya. Telah meriwayatkannya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dan hadis yang semisal juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullah di dalam sunannya. Maka An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam babul iktisad fil ibadah. Di mana disebutkan dalam hadis ini, ketika Nabi sedang berkhutbah, dia menyaksikan seseorang dalam keadaan berdiri. Artinya berdirinya itu tidak selayaknya orang yang sekedar berdiri, tapi dia berdiri di terik matahari dan enggak mau duduk, berdiam diri, enggak mau bicara, dan berpuasa. Itu dilakukan karena dia telah bernadar demikian. Jadi nadarnya yang pertama berdiri di tengah terik matahari, tidak mau duduk, tidak mau berteduh, tidak mau bicara. Kemudian dia bernadar melakukan itu semua dalam keadaan berpuasa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, perintahkan dia untuk berbicara, untuk berteduh, dan agar duduk. Adapun puasanya, hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Jadi ada beberapa nadar yang dilakukan oleh laki-laki tadi, bernadar berdiri di terik matahari. Ini menyiksa diri. Tidak mau duduk, tidak mau berteduh, enggak mau bicara. Maka di antara nadar yang dilakukan laki-laki ini, ada yang nadar ibadah, dicintai oleh Allah. Dan ada nadar yang lainnya yang tidak dicintai oleh Allah. Sebagai satu bentuk kedzaliman terhadap diri sendiri. Nadar yang dicintai oleh Allah di sini adalah nadar untuk berpuasa. Maka dia wajib untuk menunaikan. Karena puasa adalah ibadah. Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis menyatakan, man nadara ayyuti Allah falyutihu. Siapa yang bernadar untuk mentaati Allah, maka hendaknya dia taati dengan dia tunaikan nadarnya. Adapun nadar untuk berdiri di tengah panas dan teriknya cahaya matahari tanpa berteduh, tanpa mau duduk, tanpa mau berbicara, maka nadar yang demikian ini adalah bentuk nadar yang tidak dicintai oleh Allah. Sehingga dengan alasan itu adalah bukan sebuah ketaatan, maka Rasulullah memerintahkan untuk meninggalkan apa yang telah dia nadarkan. Rasulullah mengatakan, nadar untuk diam, gak mau bicara, gak dicintai oleh Allah. Hendaknya dia bicara. Nadar berdiri di tengah teriknya cahaya matahari, gak mau berteduh, perintahkan untuk berteduh. Gak mau duduk, perintahkan untuk duduk. Karena itu adalah nadar yang tidak dicintai oleh Allah. Dan perlu diketahui bahwasanya hukum nadar sendiri, hukum asalnya nadar itu adalah makruh, bukan perkara yang mustahab nadar itu. Kenapa? Disebutkan dalam sebuah riwayat, karena nadar tidak keluar kecuali dari orang yang bakhil. Misalnya, nadar akan berpuasa. Kalau saya demikian-demikian, saya akan berpuasa sekian hari. Jadi, dia mau mengerjakan ibadah yang dia wajibkan bagi dirinya itu, kalau dia mendapatkan demikian. Sehingga hukum asalnya nadar itu makruh. Namun kalau nadar itu adalah nadar dalam ketaatan, maka wajib ditunaikan. Bahkan sebagian ulama ada yang berpendapat nadar itu adalah haram, hukum asalnya. Karena mewajibkan bagi diri apa yang tidak diwajibkan oleh Allah. Ada sebagian para ulama yang berpendapat haram hukumnya. Namun yang rajih adalah makruh. Jadi sebagian ulama memang ada yang berpendapat bernadar itu haram, enggak boleh bagi seseorang untuk bernadar. Memang hadis-hadis sahih yang memuat tentang masalah nadar itu menunjukkan nadar itu memang seyogianya tidak dilakukan. Bahkan apa? Sebagian berpendapat dilarang. Sehingga mayoritas para ulama memakruhkan nadar. Namun jika nadar itu sudah jatuh dan nadar itu adalah nadar dalam ketaatan kepada Allah, maka wajib untuk ditunaikan. Meskipun para ulama yang menyatakan nadar itu terlarang, haram hukumnya. Namun kalau sudah jatuh nadar dan itu adalah nadar ketaatan, wajib ditunaikan. Namun yang rajih, pendapat yang terkuat dalam hal ini, nadar itu hukumnya adalah makruh. Karena enggak keluar kecuali dari orang yang bakhil untuk beribadah. Menggantungkan ibadahnya dengan tercapainya sesuatu. Rasulullah menyatakan, innahu la ya'ti bi khairin wa innama yastahriju bihi minal bakhil. Nadar itu enggak mendatangkan kebaikan. Nadar itu keluar, munculnya itu dari orang yang bakhil. Namun kalau seseorang itu sudah terlanjur bernadar, maka kalau itu dalam amal ketaatan, wajib untuk ditunaikan. Dimakruhkan nadar karena sebab tadi. Karena dengan bernadar seseorang itu membebani diri dengan apa yang tidak dibebankan oleh Allah. Sehingga Rasulullah melarang nadar. Itu enggak mendatangkan kebaikan. Enggak keluar kecuali dari orang yang bakhil. Namun kalau sudah jatuh nadar, kalau itu dalam amal ketaatan seperti yang kita jelaskan tadi, man nadar ayyuti Allah fal yutihu. Harus ditunaikan. Nadar ada beberapa hukum. Sebagian para ulama menyatakan yang pertama hukumnya seperti hukum sumpah. Kalau tidak ditunaikan, membayar kafarah. Sebagian jenis nadar yang lainnya adalah nadar kemaksiatan. Ini enggak boleh ditunaikan. Macam yang ketiga, nadar ketaatan, ini wajib ditunaikan. Nadar yang hukumnya seperti hukum sumpah, diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu nadar yang seseorang melakukannya memaksudkan dengannya untuk memberikan penekanan terhadap satu hal. Apakah dalam rangka untuk menafikan sesuatu atau untuk menetapkan sesuatu, menafikan atau sebaliknya untuk menetapkan, atau dalam rangka untuk membenarkan sesuatu atau sebaliknya mendustakan sesuatu. Contohnya, misalnya diberitakan kepada seseorang, Anda telah memberitakan kepada kami hal yang demikian dan demikian. Akan tetapi Anda tidak jujur dalam hal ini. Maka orang tadi menjawab, jika aku dusta dalam berita yang telah tersiar kepadamu, maka wajib atasku untuk aku bernadar puasa setahun misalnya, atau puasa seminggu misalnya, atau puasa sebulan. Maka tidak diragukan ucapan orang ini atau jawaban orang ini keluar tujuannya untuk menguatkan ucapannya agar manusia membenarkannya. Saya itu enggak bohong. Kalau saya bohong, saya sudah bernadar, saya siap puasa setahun. Supaya orang itu membenarkan ucapannya. Maka nadar yang demikian ini hukumnya seperti hukum sumpah. Karena sumpah tujuannya adalah untuk menguatkan sesuatu kan. Wallahi, saya enggak dusta dalam hal ini. Orang tadi enggak bersumpah, tapi kalau saya dusta, saya berani puasa setahun. Tujuannya apa? Untuk menekankan pada seorang untuk membenarkan ucapannya. Mungkin kalau tidak nadar orang itu apa? Enggak percaya. Tapi ketika dia nadar, dia aja berani, kalau dusta berani puasa setahun, enggak main-main berarti. Untuk memberikan penguatan. Maka hukumnya seperti hukum sumpah. Demikian juga kalau tujuan dia adalah untuk memberikan satu himbauan atau anjuran. Kalau saya tidak mengerjakan demikian, maka bagi Allah saya akan nadar untuk puasa setahun. Ini sebagai himbauan, sebagai support agar dia mengerjakan apa yang dia sebutkan. Saya sudah menyatakan akan melakukan hal demikian. Maka dia nadar. Kalau saya enggak ngerjakan, ya saya akan puasa setahun. Untuk mensupport dirinya supaya mengerjakan apa yang telah dia sampaikan. Maka hukumnya seperti hukum sumpah. Kenapa? Amalan itu tergantung dengan niatannya. Kalau dengan itu seorang itu niatnya untuk memberikan sebuah penekanan seperti sumpah, maka hukumnya adalah hukum seperti sumpah. Kalau dia ingin membatalkan nadarnya, seperti hukumnya orang yang membatalkan sumpahnya, puasa 3 hari. Kemudian jenis yang kedua, nadar yang diharamkan. Nadar kemaksiatan. Maka nadar yang berupa kemaksiatan haram bagi seseorang untuk menunaikan nadarnya. Seperti saya kalau bisa demikian dan demikian, atau kalau anak saya sembuh dari penyakit, saya akan istilahnya menyewa apa orkes misalnya, mengadakan dangdutan demikian dan demikian, dan mendatangkan arak, minuman keras. Ini jelas kemaksiatan. Ini nadar yang diharamkan, karena seorang enggak halal baginya untuk minum khamar. Juga larang untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Saya joget-joget, ikhtilat laki-laki, campur baur laki-laki dengan perempuan. Ini perkara yang diharamkan dalam syariat. maka enggak boleh ditunaikan. Bagaimana kalau seorang itu terlanjur bernadar, nadar yang muharram, nadar kemaksiatan, hukumnya tadi haram menunaikan nadarnya. Menurut pendapat yang terkuat, baginya kafarah sumpah. Meskipun sebagian para ulama berpendapat enggak ada kafarah apapun baginya. Ya sudah, pokoknya enggak ditunaikan. Sebagian menyatakan ya dia membayar kafarah. Kafarahnya apa? Seperti kafarah sumpah. Bagi yang berpendapat enggak ada kafarah apapun baginya, karena itu adalah nadar yang belum terrealisasi. Ini menurut pendapat Hanafiyah. Namun pendapat yang kuat, dengan nadar demikian sudah terwujud, nadarnya itu sudah terwujud. Namun tidak boleh ditunaikan. Ini pendapat jumhur ulama. Mayoritas para ulama berpendapat demikian. Yang menyelisih dalam hal ini adalah madhab Hanafiyah. Nadar kemaksiatan, misalnya wanita bernadar, kalau saya sembuh dari sakit saya, meskipun haid saya akan puasa. Nih, nadar kemaksiatan. Wanita ketika datang haid, enggak boleh melakukan puasa, enggak boleh melakukan sholat. Maka ini nadar yang haram. Enggak boleh bagi wanita untuk puasa di hari-hari haidnya. Maka menurut pendapat yang terkuat, baginya membayar kafarah sumpah. Enggak boleh ditunaikan. Demikian juga nadar yang sia-sia. Nadar yang sia-sia misalnya, kalau dalam ujian ini saya juara satu, maka saya akan jungkir balik 10 kali di lapangan. Nah, ini kan nadar yang sia-sia. Gak boleh ditunaikan. Gak boleh ditunaikan. Berikutnya nadar ketaatan, maka wajib ditunaikan. Man nadar ayyuti Allah fal yutihu. Tentang hukum nadar, misalnya pernah kita bahas secara detail rinci hukum-hukumnya dalam kajian kita di Masjid Baitul Izzah, insyaallah. Jadi tidak perlu diulang lagi secara detail. Memang ada hukum-hukum yang lainnya yang terkait dengan masalah nadar, dan ada banyak masalah-masalah yang terkait dengan nadar. Insyaallah sudah pernah kita kaji secara rinci, walau alam masih ada audionya atau tidak waktu itu. Sudah pernah kita sampaikan pada kajian di Bais, insyaallah. Terus berdasarkan hadis ini, bagaimana kalau nadarnya itu campuran? Ada kemaksiatan, ada kemudian nadar seperti nadar sumpah, kemudian ada nadar ketaatan. Seperti tadi kan, orang tadi nadar berdiri di tengah teriknya matahari. Ini memberat-beratkan diri, menyiksa diri. Kemudian enggak mau ngomong. Kemudian ada di antara nadarnya, nadar ketaatannya itu puasa dia. Maka seperti yang disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, yang nadar yang berupa ketaatan ya ditunaikan. Adapun selain ketaatan, maka tidak boleh ditunaikan. Kemudian dia membayar kafarah sumpah. dan seringkali nazar ini dilakukan oleh kaum muslimin. Sebenarnya kalau mereka enggak mengistilahkan dengan nazar, tapi mengistilahkan dengan apa istilahnya, dengan apa, kaul. Kalau di kampung istilahnya apa, punya kaul. Kaul itu artinya punya semacam hajat gitu. Jadi kalau nanti anak saya itu sembuh dari sakitnya, saya punya kaul, nanti saya akan melakukan puasa Senin Kamis selama 1 bulan misalnya. Ini ya sama saja, ini hukumnya nadar. Dan orang sekarang bergampang-gampang dalam masalah ini. Ini perkara yang terlarang dalam syariat. Apakah larangannya itu nahyu karohah, atau bisa sampai pada tingkatan nahyu tahrim, artinya larangan pengharaman? Maka yang harus dilakukan oleh seseorang, misalnya keluarganya sakit, gak perlu nadar sudah. Dia berdoa kepada Allah, meminta afiyah, meminta kesehatan bagi saudaranya yang sakit, anaknya, tanpa nadar. Adapun kalau dia sudah terlanjur bernadar, kalau nadar itu adalah sebuah amal ketaatan, bersedekah atau yang semisalnya, maka wajib untuk ditunaikan. Wajib dia menunaikan nadar ketaatan yang sudah dia sampaikan. Maka hadis ini memberikan faedah kepada kita. Yang pertama, orang itu kalau bernadar melakukan satu amal ketaatan, wajib ditunaikan. Kalau bernadar melakukan satu kemaksiatan, wajib untuk digugurkan nadarnya, kemudian dia membayar apa? Kafaroh. Kafarohnya itu adalah kafaroh sumpah. Maka siapa yang melakukan satu amal pendekatan diri kepada Allah, sementara Allah dan Rasulnya tidak menjadikan amal itu sebagai satu bentuk amal pendekatan diri kepada Allah, maka amalannya itu adalah amalan yang batil, amalan yang tertolak. Enggak boleh ditunaikan. Meskipun niatannya bagus, niatannya itu karena Allah, saya melakukan itu semua, enggak ada tendensi apapun, meskipun ikhlas karena Allah, kalau Allah dan Rasulnya tidak menjadikan amal itu sebagai satu amal ibadah untuk Allah, maka kalau dilakukan dengan keyakinan sebagai satu bentuk kurbah, satu bentuk pendekatan diri kepada Allah, maka itu adalah amalan yang mardudun, yang tertolak. Tertolak bagi pelakunya. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang agung dan mulia ini. Sehingga dengan kita mengetahui hukum nadar, jangan kita itu bermudah-mudahan untuk nadar, karena dilarang. Minimalnya hukumnya makruh, dibenci. Jadi enggak seyogianya bagi seorang muslim untuk bermudah-mudahan dalam bernadar. Wallahu a'lam bishawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.